Mitra Bisnis, Peter Drucker adalah seorang begawan ya, manajemen yang paling saya hormati. Beliau adalah orang dengan pikiran yang tajam tentang bisnis. Dan ada sebuah buku baru sebenarnya, materi beliau yang lama di-recycle atau dibuat menjadi buku yang baru dengan judul The 5 Most Important Questions You Will Ever Ask About Your Organization. 5 pertanyaan terpenting yang harus Anda tanyakan untuk perusahaan atau organisasi Anda. The 5 Most Important Questions. Sebetulnya 5 pertanyaan apa yang mendasari bisnis kita? Dan ini berlaku untuk perusahaan non-profit, untuk perusahaan profit, ataupun untuk perusahaan besar, ataupun perusahaan kecil. Pertanyaan pertama, what is our mission? Tujuan kita itu apa? Kita berbisnis ini untuk apa? Untuk mencari untung, untuk menolong orang. Misi utama kita itu apa sebenarnya? Pertanyaan kedua, who is our customers? Siapa sebenarnya pelanggan kita? Bagaimana perilaku mereka? Apa yang mereka pentingkan? Apa yang mereka inginkan? Apa yang mereka maui? Siapa sih pelanggan kita? Ini pertanyaan terpenting kedua. Dan pertanyaan ketiga adalah, what does the customer value? Apa yang sebetulnya dihargai atau dinilai tinggi oleh customer itu? Apa yang mereka inginkan? Apa yang mereka hargai? Apa yang mereka maui dari kita sebagai pensuplai pelanggan itu? Dan pertanyaan yang keempat, what are our results? Sebenarnya kita itu bagaimana sih hasilnya? Perilaku kita bagaimana? Selama ini kita berbisnis, apa yang sudah kita capai? Dan apa yang sudah kita lakukan dengan baik? Apakah kita sudah lebih baik dari kompetitor kita? Apakah proposal penawaran kita sudah lebih murah, lebih berguna, lebih memberikan value kepada pelanggan kita? Hasil kinerja kerja kita itu selama ini bagaimana? Ini pertanyaan yang keempat. Dan pertanyaan kelima yang terakhir adalah, what is our plan? Apa rencana kita jangka panjang ataupun jangka pendek? Apa yang akan kita lakukan? Mitra bisnis, Peter Drucker bilang kalau kita selalu dan selalu mempertanyakan 5 hal ini di dalam pemikiran kita berbisnis. Rencana kita apa habis ini? Apa yang akan kita lakukan? Apa tindakan kita? Maka 5 hal ini akan membentuk diri kita menjadi lebih sukses, lebih baik, dan lebih berguna buat pelanggan kita yang pada akhirnya lebih memberikan keuntungan dan sukses buat bisnis kita. Mitra bisnis, terima kasih. Saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Sukses selalu untuk Anda.